Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang kita kaji ini untuk menyadarkan diri kita bahwa perjalanan hidup ini sangatlah amat singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hazihi min 'indik qul kullum min 'indillah fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini merenung membuat kita mengkaji diri kita sendiri, bahwa akhirnya kita mati juga. Sebagaimana kita menemukan dulu orang ketawa ketiwi dengan Taufik Safalas, akhirnya di usia yang muda juga wafat. Dan kita pun tidak tahu berapa lama lagi usia kita berada di bumi ini. Tapi suatu hal yang pasti, kafabil mauti izotan wa ibrotan. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, izoh dan ibroh, i'tibar bagi semua manusia. Karena apa? Karena sehebat apapun, ketika sudah berada di kain kafan, maka dia tidak ada apa-apanya lagi. Kita menemukan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sehebat apapun kita berusaha untuk menghindar dari kematian, kalau sudah ajal, maka kematian itu akan datang. Walaupun tumfi buruji musyayyadah, di puncak apartemen tinggi dengan musyayyadah, zaman dulu mungkin di semen, di plaster, mungkin sekarang dilapisi baja untuk menghindari gempa. Tapi ketika hendak takdir sudah menjemput, kematian pun akan datang. Wa intusibum hasanah. Kemudian ayat ini masih menceritakan tentang cemoohan kaum munafik terhadap Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kalau itu baik, maka itu datangnya dari Allah. Kalau itu jelek, maka datangnya dari Nabi Muhammad. Karena pada waktu kekalahan perang Uhud, mereka menunduh Nabi Muhammad lah yang membuat strategi yang salah. Namun Allah berkata tidak, semuanya baik buruk itu datang dari Allah. Dan kaum kafir dan kaum munafik itu tidak memahami hakikat daripada baik dan buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan bahwa baik dan buruk itu menurut sisi mata manusia. Bahwa kegagalan itu adalah buruk, kesuksesan itu adalah baik. Tapi dari sisi Allah semua itu adalah baik. Kesuksesan adalah baik, kegagalan itu juga adalah baik. Bayangkan kalau tidak ada gagal di muka bumi ini, maka tidak ada orang yang mau belajar. Karena semuanya akan menjadi lulus tanpa belajar. Tapi ketika ada kegagalan, orang akan belajar dari kegagalan dan menghindari kegagalan, sehingga akan timbul kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Maka di sini Allah mengatakan kul kullum min indillah. Kematian itu adalah baik dan kehidupan itu adalah baik. Kematian yang baik tentu saja harus dipersiapkan. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai kata pengantar dari ayat 78 surat An-Nisa. Ya, terima kasih Ustaz Jenar Arifin. Saya teringat sebuah kisah yang menceritakan tentang bagaimana seseorang itu tidak bisa lari daripada kematian. terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu beliau sedang bersama-sama dengan para pejabatnya di istana. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan ketika datang berbicara dengan Nabi Sulaiman, dan dia memandang salah seorang menteri saat itu. Menteri ini pandang ini sangat ketakutan. Kemudian sang tamu ini pulang. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada si menteri yang ketakutan ini tadi, "Tahukah engkau siapakah tadi yang datang?" Kata menteri ini, "Enggak tahu." Kata Nabi Sulaiman, "Itu adalah malaikat maut yang datang dan siap menjemput nyawamu," katanya. Oleh si menteri ini, karena sudah ketakutan, "Wahai Nabiullah Sulaiman, tolong pindahkan aku, berangkatkan aku ke negeri India," katanya. Karena Nabi Sulaiman punya kekuatan angin saat itu, maka dia kemudian dia memerintahkan angin untuk membawa ke India. Besoknya datang lagi tamu tadi dan kemudian berbicara dengan Nabi Sulaiman. Dia kemudian berkata, "Wahai Sulaiman, mana tamu tadi? Mana yang ingin kucabut nyawanya tadi?" Kata si Nabi Sulaiman, "Dia sudah pergi ke India." Oleh sang tamu dia kemudian mengatakan, "Aku sungguh heran," katanya, "ketika kemarin Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan informasi bahwa aku harus mencabut nyawa orang ini di India, dan kemudian aku datang ke sini, ku tengok dia masih di sini, masih bersamamu. Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya di India?" Tapi ternyata memang begitulah kehendak Allah. Si orang ini tadi lari ke India, bahkan sebenarnya disitulah ajal yang bakal menjemputnya. Jadi kita tidak pernah tahu di mana dan kapan ajal itu akan menjemput. Yeah. Yang jelas bukanlah kita takut kepada kematian itu, akan tapi bagaimana kita takut kepada apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena itu adalah hal yang paling utama. Hendaklah kita takut akan azab Allah yang siap Allah timpakan ketika kita sudah menghadap dirinya, yaitu setelah kematian tadi, dan bahkan yang paling besar ketika kita berada di hari akhirat nanti. Inilah yang paling penting untuk kita takuti. Ya, saya kira itu. Iya, saya teringat dahulu ketika S2 ada dosen kami yang baru pulang dari Australia, dia bilang dia membawa satu buku. Dibilangnya bahwa buku itu menceritakan 69 bentuk kematian. Artinya sebab-sebab bentuk kematian, dan semuanya itu bermuara, seluruh kematian itu bermuara kepada terpisahnya roh dari tubuh manusia itu sendiri. Nah, kalau kita membaca di situ, ternyata kematian itu bukan hanya karena sakit begitu, tapi ada orang yang meninggal itu juga karena kesenangan, karena tertawa begitu. Iya. Artinya bukan berarti kalau orang yang masuk rumah sakit itu kematian sudah dekat dengan dia begitu. Ternyata yang biasa-biasa, yang sehat-sehat juga, kematian itu sangat dekat dengan dirinya. Daripada itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya membaca dalam tafsir Al-Munir, disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu atau urat yang ada di lehermu itu," para ulama sebahagian mengatakan bahwa kematian sebenarnya yang dimaksud di situ. Artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Karena barang siapa yang meninggal itu, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Syekh Mutawalli Sha'rawi, bagi orang yang beriman, kematian itu tidak menjadi permasalahan, bahkan menjadi suatu kerinduan. Karena ketika dia meninggal, disitulah dia akan bertemu dengan Allah, kekasih sebenarnya. Dan yang kedua, ketika itu jugalah dia akan mendapatkan gaji dia dari apa yang dia lakukan di dunia. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang banyak maksiat dirasakannya, ya, dia akan takutan dengan kematian itu. Karena apa? Karena dia sudah dapat membayangkan betapa banyak siksaan yang akan mendera dirinya, dan itu sudah menanti sebagai balasan atas dirinya. Jadi bagi kita orang yang beriman, tidak usah takut mati, karena kematian itu seperti yang kisah yang disampaikan Ustaz Perdana tadi adalah suatu hal yang pasti. Bahkan di dalam riwayat, walaupun sebagian ulama hadis mengatakan itu Israiliyat, ketika Nabi Musa didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, dan ketika itu dia mengatakan, malaikat itu mengatakan kepada Nabi Musa bahwa dia akan dicabut nyawanya, dan Nabi Musa kabarnya menempeleng malaikat itu sehingga matanya picak sebelah. dan kemudian malaikat itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, Nabi Sulaiman tidak, Nabi Musa tidak mau dicabut nyawanya. Kemudian Allah mengantarkan seekor domba kepadanya dan disuruhlah Nabi Sulaiman meletakkan Nabi Musa meletakkan tangannya di atas domba itu tadi. Seberapa banyak bulu domba itu tadi, segitulah usia ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulu satu tahun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, tapi setelah itu aku mati juga. Iya, mati juga. Udahlah kalau gitu, kalau nanti mati juga sekarang aja lah, kata Nabi Musa. Karena kematian itu juga akan datang. Iya, benar sekali bahwa kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Jadi seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi, bagaimana kita menata kematian itu menjadi indah dan menarik. Dan itu sangat terlihat, terkadang kita melihat orang yang baru saja meninggal itu meninggalkan dunia ini dengan begitu pasrah dan begitu sejuk. Kita melihat raut mukanya, walaupun mungkin orangnya hitam, tapi wajah berseri itu tetap ada. Dan bukan berarti orang kulitnya putih itu wajahnya harus berseri, tetapi ada juga putih ketakutan. Jadi orang yang meninggal dengan penuh lapang dada akan terlihatlah meninggalnya itu dengan penuh kepasrahan karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja inilah yang kita harapkan sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa kematian itu adalah pasti dan kita tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Dan suatu hal yang juga lebih kita pikirkan dan renungkan, apa yang harus kita siapkan? Tentu saja amal yang begitu banyak pun rupanya tidak menjadi jaminan bahwa kita akan dapat mati secara baik. Jadi bagaimana di samping amal yang terus kita pacu dan kita niat tingkatkan, ada keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuannya bersama para sahabat, bahwa semuanya tidak akan masuk surga hanya dengan mengandalkan amal ibadahnya. Ketika begitu antusiasnya para sahabat mendengar ceramah Nabi Muhammad dan begitu tersentaknya ketika mendengarkan bahwa amal ibadah saja rupanya tidak cukup, maka timbul pertanyaan, apakah kamu wahai Rasulullah juga tidak akan masuk surga kalau hanya mengandalkan amal ibadah? Maka Nabi pun mengatakan, iya, kecuali satu hal, Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Illa ayatagommadi Allah birahmatihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak saja dapat masuk ke dalam surganya, tetapi puncak dari kenikmatan itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Perdan ada ingin menambahkan sedikit lagi? Iya, satu hal yang harus kita pahami bersama adalah bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk yang menimpa manusia itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Akan tetapi, kita sebagai manusia juga harus punya ikhtiar untuk mendekati kebaikan dan juga untuk menjauhi segala macam bentuk keburukan atau musibah yang akan menimpa. Jadi pada dasarnya manusia itu tetap punya pilihan di dalam kehidupan. Dan apa yang akan terjadi pada dirinya itu tergantung dari apa yang dipilihnya. Iya. Menariknya lagi bahwa di dalam masalah kematian ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan apa yang terjadi dan menimpa orang-orang munafik. Iya. Apabila itu didapatkannya kebaikan, kemenangan, ya, maka mereka mengatakan bahwa itu berasal dari Allah, tapi kalau mendapatkan kekalahan itu disebabkan oleh Nabi Muhammad atau disebabkan oleh para ulama. Nah, saya melihat apa yang terjadi saat sekarang ini juga mirip-mirip dengan kejadian dulu, Ustaz. Kalau susah-susah datang ke ulama, gitu kan, minta nasihat, minta pandangan kepada ulama, tapi setelah itu lupa. Lagi senang lupa dia. Kalau mau didoakan jadi pejabat, ya kan, datang dia sama ulama tadi. Tapi begitu udah jadi pejabat, ya, ulama tadi pun tak tersentuh lagi. Ya, ini yang juga sering terjadi dan kita menyaksikan dalam berapa kali lah terjadi seperti itu. Iya, di sisi lain juga kita melihat bahwa masyarakat yang tidak gentleman, munafik ini kan tidak gentleman, itu selalu mencari kambing hitam. Betul. Masyarakat yang tidak gentleman itu selalu menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu wahai Nabi Muhammad kami kalah perang Uhud. Itu tidak gentleman, tidak mau introspeksi diri sendiri. boleh jadi kesalahan orang satu, kesalahan dia 100. Tapi yang satu itulah yang dia angkat, yang 100 itu dia lupakan. Jadi marilah mungkin bangsa kita ini belajar dari ayat 78 ini untuk menjadi masyarakat yang optimis dan gentleman dengan melihat kesalahan untuk ditata ulang. Tidak harus menyalahkan orde baru, orde lama, orde entah apa-apa lagi gitu ya. Tapi cobalah kita tata ke depan, karena generasi yang akan datang, generasi yang butuh juga kehidupan dan kasih sayang. Dan lebih penting lagi, jalinan hubungan antara ulama dengan umaro itu ya, dapat terjalin dengan mesra, harmonis ya, dan lebih mesra. Tidak saja di saat-saat susah ya, tapi juga di saat-saat senang ya, tentunya. Ya, ini mungkin yang dapat kami sampaikan dari tim terjemah Sabir Al-Azhar. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih banyak. Dan satu renungan kita, bahwa kita semua akan mati, dan persiapkanlah diri untuk mencapai kematian yang elegan dan baik itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah muak kali nampak ya, Ustaz. Apa? Udah muak.